كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. باب tentang firman Allah Subhanahu wa taala: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن وكلكم مسؤول فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة العبد راع على مال سيده وهو مسؤول على فكلكم راع وكلكم مسؤول. فرمان الله سبحانه وتعالى وأنفسكم وأهليكم نارا. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini menunjukkan tentang tanggung jawab kewajiban yang diemban oleh kepala keluarga untuk mendidik, membimbing keluarganya, anak istrinya. Dan semuanya juga bukan cuma kepala keluarga, istri juga memiliki tanggung jawab, kewajiban, anak juga demikian, bahkan budak, pembantu juga memiliki tanggung jawab, dan semua orang memiliki tanggung jawab. Kemudian dibawakan oleh beliau, oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Semua kalian adalah ra'in. Ra'in ini sebenarnya adalah pengembala, penanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kullukum amir. Kenapa? Karena sebenarnya amir itu adalah pelayan, ra'in, barakallahu bikum. Dia yang mengurusi, dia yang bertanggung jawab, dia yang harus, barakallahu bikum, mengusahakan kemaslahatan rakyatnya. Sama seperti seorang pengembala. Dia yang memiliki gembalaan itu, jadi dia yang harus bertanggung jawab atas kemaslahatan gembalaan tersebut. Mau diberi makan apa, bagaimana tentang kesehatannya, keselamatannya, keamanannya. Maka yang bertanggung jawab untuk semua itu adalah penguasa. Ra'i yang menguasainya, atau kalau itu gembalaan adalah pemiliknya. Bertanggung jawab, subhanallah. Siapa yang bertanggung jawab menunaikan kewajiban itu, maka keutamaan yang akan diraih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, maka yang dia dapatkan adalah kehinaan. Baik. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengatakan semua kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Fal imamu ra'in. Maka seorang penguasa dia juga pengembala. Dia yang harus mengurusi rakyatnya. Berusaha untuk memenuhi hajatan-hajatan rakyatnya. Segala sesuatu diusahakan, diupayakan. Sahih bahwa semua orang mencari rezeki masing-masing. Tapi kan di sana ada sesuatu yang bisa diusahakan, diupayakan agar supaya lebih mudah, lebih gampang. Sahih yang bercocok tanam petani. Tapi semestinya pemerintah misalnya membantu mengadakan bibit yang bagus misalnya. Membantu barakallahu fikum memfasilitasi transportasi, perbaikan jalan. Itu dari sisi urusan dunianya. Dari sisi urusan agamanya pemerintah juga harus mengurusi bagaimana masyarakat ini bisa memahami agama ini. Bukan cuma urusan dunianya tok yang diusahakan, diupayakan, tapi urusan agama dan keyakinan, urusan akhiratnya dimudahkan, dibukakan pendidikan-pendidikan yang berbasis agama, dibuka pengajian-pengajian, barakallahu fikum, dan seterusnya. Allahul musta'an. Dan semua akan menjadi tanggung jawab. Imam begitu luas kekuasaannya, maka tanggung jawabnya pun besar, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang telah dia lakukan untuk umat. Barakallahu fikum. Ketika dia berlaku adil, menunaikan tugasnya, maka dia termasuk orang yang dinaungi nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Allah akan menaungi 7 golongan nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang diucapkan Rasulullah adalah imamun 'adil. Imam yang adil. Yang dia mendapatkan kekuasaan itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dan menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya pun dengan benar. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun war-rajulu ra'in. Dan kepala rumah tangga juga sebagai ra'in, sebagai pemimpin, sebagai pengembala yang harus dia barakallahu fikum memperhatikan gembalaannya, mengusahakan kemaslahatannya, kebaikan-kebaikannya. Baik, seperti yang dikatakan wa anfusakum wa ahlikum nara, barakallahu fikum. Seorang kepala rumah tangga bukan cuma pada saat dia memiliki istri, bahkan dia harus memilih sebelum dia memiliki keluarga, dia harus memilih calon istri yang baik, bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba'in. Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara yang ada padanya. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara yang ada padanya. Karena kecantikan, kemolekannya, karena hartanya, karena barakallahu fikum keturunannya, dan yang terakhir adalah agamanya. Kata Rasulullah, "Fadfar bidatid din." Carilah oleh engkau yang memiliki agama. Kalau enggak, maka engkau akan celaka. Taib. Kalau tidak, maka engkau akan celaka. Ya kecuali kalau Allah SWT barakallahu bikum berikan hidayah. Barakallahu bikum. Boleh jadi kecantikannya menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena hartanya menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi barakallahu bikum keturunannya menjadikan engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilihlah yang ada agamanya, yang bagus akhlaknya. Barakallahu bikum. Jadi sebelum jauh-jauh sebelumnya dia sudah harus ancang-ancang memilih yang salehah dari kalangan perempuan. Setelah dia memiliki keluarga, dia bertanggung jawab untuk membimbingnya, dan dia sebagai kepala rumah tangga, barakallahu fikum, membimbing istrinya, anak-anaknya, membiayai mereka dalam pendidikan agama, membiayai kehidupan mereka sampai mereka balik, mereka dewasa sehingga bisa mandiri. Warajul ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang anak-anaknya dan juga tentang istrinya. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Barakallahu fikum. Pada tugas dan tanggung jawab ini. Wal mar'atu, demikian juga seorang perempuan, dia sebagai ra'iyah, sebagai pengembala, juga pemimpin di rumah suaminya. Barakallahu fikum. Menjaga kebersihannya, kerapiannya. Barakallahu fikum. Wahia mas'ulah, demikian juga bertanggung jawab atas harta suaminya, dan dia dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu ra'in, bahkan seorang hamba sahaya, budak belia, juga dia memiliki tanggung jawab ala mali sayyidihi, atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun, dan dia dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, maka semua kalian adalah pengembala. Semua kalian adalah penanggung jawab. Mungkin lebih keren dikatakan semua kalian itu adalah pemimpin. Tapi ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai ra'in. Barakallahu fikum, pengembala. Baik. Pengembala yang baik ya, yang menggiring gembalaannya ke tempat-tempat pengembalaan yang memiliki rumputan yang subur, segar, terus menjaga, mengawasinya dari mara bahaya, dari terkaman binatang-binatang buas, atau menghalanginya dari daerah-daerah terlarang atau berbahaya, di tebing mungkin, atau di tempat-tempat yang membahayakan ternak tersebut. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini ada satu hadis panjang, barakallahu fikum, kita bacakan saja dulu. Qala rahimahullahu taala, babu husnil muasyarati ma'al ahl. Bab bergaul baik terhadap keluarga. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. Berkata Aisyah, jalasa ihda asyara imra'ah, sekitar 11 orang perempuan berkumpul. Fata'ahadna, maka mereka pun berjanji, mengikat janji. Wa ta'aqadna, mereka melakukan akad, perjanjian alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a, untuk mereka memberitahu, mengkhabarkan apapun yang ada pada suami-suami mereka, baik buruknya suami mereka, mereka akan bicarakan dan mereka akan beberkan. Qalat al-ula, berkata yang pertama, zawji lahmu jabalin jamalin, gathun ala ra'si jabalin, la sahlin fayurtaqa wala samin fayuntaqal. Qalat tsaniya, zawji la abuthu khabarahu, inni akhafu an la adarahu, in adhkurhu adhkur ujrahu wa bujarahu, ujrahu wa bujarahu. Qalat tsalitha, zawji al ashnaq, in antaka utallaq, in antik utallaq, wa in askut u'allaq. Qalat ar-rabi'ah, berkata yang keempat, zawji kalilun kalaili tihama, la harrun wala qurrun wala makhafa wala sa'ama. Qalat al-khamisah, zawji idha dakhala fahdun wa in kharaja asad, wala yasalu amma ahad. Qalat as-salisatu, zawji in akala laffa wa in shariba ishtaffa wa in ittaja'a iltaffa wa la yuliju al-kaffa liya'lam al-bassa. Qalat as-sabi'a, zawji ghayaya aw ayaya, tabaqa kullu da'in lahu da'. شجك أو فلك أو جمعك لا لك. قالت الخامسة، زوجي المس، طيب مس، مس أرنب، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة، زوجي رفيع العماد، رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الندى من الناد. قالت العاشرة، زوجي مالك، طيب زوجي مالك ومالك هكذا، طيب مالك خير من ذلك، مالك ومالك، مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المساح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر، زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من هلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني بأهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وعطيط ودائس ومنق، فإنه أقول فلا أقبح، وأركل فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمشل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوء أبيها طيب طوء أبيها وطوء أمها وملء كسائها وغيد جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميراثنا ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قال خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلكي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرب سريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما سريا ثريا نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمه بالميم وهذا أصح أتقمح Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan dulu sampai sini, insyaallah besok kita lihat. Sangat panjang, barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.